Apa hukumnya memotong jenggot atau mencukurnya dengan alasan aturan dalam pekerjaan atau dalam instansi di mana dia bekerja? Haram. Wala ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ya, jangan kamu turuti. Maaf, agama saya melarang saya melakukan itu. Kamu bisa dikeluarkan, ya keluarkan saja. Rizki bukan di tangan Anda. Allah yang tentukan rizki. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang mudah melakukan yang haram, melanggar, menyalahi syariat, karena suudzonnya kepada Rabbnya tanpa dia sadari. Kif, dalam pikiran dia, kalau dia tidak melanggar ini, misalnya kasus yang ditanyakan, kalau saya enggak cukur jenggot, saya enggak dapat pekerjaan. Kalau saya enggak dapat pekerjaan, dari mana saya dapat nafkah, penghasilan untuk menghidupi anak istri? Dia suudzon kepada Allah. Seakan kalau dia taati, dia enggak akan dapat penghasilan yang baik. Seakan dia akan disia-siakan oleh Allah. Karena mentaati perintahnya, perintah Rasulnya. Bermula dari buruk sangka kepada Allah, akhirnya orang berani melanggar aturan-aturan syariatnya. Memang ini pertanyaannya banyak. Intinya dia bekerja kadang di luar kota, meninggalkan beberapa hari keluarganya kemudian pulang. Atau kadang kerjaannya kadang menuntut dia kerja di tempat-tempat umum. Kalau bekerja di tempat umum labas, insyaallah khair, mubah. Adapun kamu meninggalkan anak istri, selama kamu masih bisa mengontrol mereka, wih khair insya Allah. Kamu bisa bagi waktu mungkin 3 hari di luar sana. Sisanya kamu bisa pulang. Tapi, ya kamu sambil atur sebisa mungkin pekerjaan kamu itu dekat rumahmu. Itu yang lebih baik. Salah satu yang menjadi kebaikan atau kebahagiaan seorang hamba disebutkan ayyakuna rizquhu fi baladih. Ketika rizkinya ada di negerinya sendiri, artinya di kota dia. Kamu tinggal di sini, ya rizkimu di sini. Nantinya kamu kerja paling di situ, di sana. Pulang gampang. Karena dengan itu kamu bisa awasi anak istrimu. Bisa dekat dengan mereka, enggak jauh. Itu yang terbaik. Ya kamu atur bagaimana bisa ke arah situ. Apa bedanya tajasus dengan perhatian? Ya beda. Tajasus kamu berbuat lebih, melampaui batas. Pada privasi dan ya rahasia orang yang dia lakukan mungkin secara sembunyi-sembunyi. Nah, kamu korek-korek, kamu gali-gali untuk bisa tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ini. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kalaupun itu bahkan orang tua kepada anaknya, jangan lakukan. Beliau ditanya konteksnya tentang menyadap telepon. Ada alat tertentu, dia sadap. Ya mungkin orang tuanya curiga, misalnya putrinya ini kok telepon mungkin ketawa-ketawa atau dengan suara mesra mungkin ini itu, khawatir sama lawan jenisnya. Maka dia tajasus, misalnya disadap itu telepon, sehingga diketahui putrinya bicara dengan siapa dan apa yang dibicarakan. Nah, Syekh menyebutkan kalau itu dilakukan orang tua demi pembenahan dan nasihat putrinya, labas, boleh. Tapi nasihatku, kata beliau, ini perhatikan, tapi nasihatku jangan lakukan. Lebih baik jangan kamu lakukan. Banyak madorotnya. Satu, putrimu tidak percaya kepadamu kalau konteksnya itu orang tua dengan anak misalnya. Jadi gak percaya sama kamu. Kecewa besar dia. Ternyata abah gak percaya sama ana. Ternyata abah memata-matai ana. Hancur perasaan dia. Dan ini yang kedua, merusak perasaan dia, mentalnya rusak, hancur, malunya dia. Ketahuan oleh kamu, kamu ternyata bicara gini-gini. Mungkin dia ngingkari, enggak pernah, ini abah nyadap, abah ngerekam. Betapa hancur perasaan dia. Renggang hubungan dia dengan kamu. Dia sudah enggak percaya sama kamu. Lalu bagaimana? Ya nasihati. Ittaqillah ya bint. Wahai putriku, takutlah sama Allah. Jaga pergaulanmu, hubunganmu. Jangan ini itu. Nasihat yang baik. Kalau kamu ingin nikah nanti pada waktunya tiba, ya insya Allah abah nikahkan. Cari calon suami yang soleh, yang baik ini. Nasihat. Nasihati, jangan lakukan hal-hal yang murahan. Entah itu, zaman sekarang sudah bukan sadap telepon. Mereka main medsos, mungkin Facebook atau yang lain. Nasihati, itu yang bisa kamu sampaikan. Buat dia sadar, kalau yang dia lakukan itu tidak baik. Merusak kehormatan dia. Intinya jangan ditajasusi. Nah, kalau kamu tahu sesuatu mencurigakan, ya nasihat tadi. Dudukkan, anggap dia orang dewasa dan nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Ingat rifq tadi. La yakunu fi syai' illa zana. Ingat-ingat itu. Mungkin orang enggak sabar, mungkin orang emosi, mungkin. Tapi ingat. Kelemah lembutanmu, ketenanganmu pasti akan membawa kebaikan. Rasul yang sampaikan pasti menghiasi. Ya sabar, doakan. Nah, dan yang serupa dengan itu, Allah alam mungkin itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.